Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Tadi kesini lancar? Lancar. Suami sehat? Dari pengajian mana ini? Rawamangun. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu yang di sini udah cantik. Sehat semua. Alhamdulillah. Dari mana ini? Wow, Bandung jauh sekali. Selamat ya, alhamdulillah ya Bu ya, udah sampai sini. Iya, pengajiannya tadi dari Bandung. Iya. Bu, semalam siapa yang mimpi? Ayo. Mimpi apa, Bu? Mimpi buruk apa, Bu? Tagih utang. Iya. Kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Wani rahmati dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali menjumpai Anda insya Allah selama 1 jam ke depan tentunya di acara Titian Kaubu. Tadi saya bertanya kepada ibu-ibu yang hadir di sini mengenai mimpi, karena insya Allah kita akan membahas mengenai memahami arti mimpi bersama Ustadz Wijayanto. Langsung saja kita panggil Ustadznya ya Bu ya. Kalau manggil Pak Ustadz gimana ya? Langsung aja disilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya. Ibu-ibu Damang? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Emang Damang artinya apa? Gak tahu pokoknya. Betul dari mana Ustaz? Ya, karena yang paling penting adalah orang itu minta sehat. Iya. Karena sehat itu menyempurnakan ibadah kita. Rasulullah bersabda, "Sa'alul afiyah ba'dal yakin." Kamu mintalah sehat kalau kamu sudah punya agama. Karena agama itu menjadi sempurna kalau kita sehat. Benar. Mau haji gak jadi berangkat karena haji, anak sakit, maka sehat itu harganya mahal. Iya. Makanya orang di apotek nggak pernah nawar obatnya berapa, 5.000 aja bungkusnya balik, nggak tetap aja ini. Iya. Maka kita penting minta sehat. Baik, ya. Baik. Nah, Ustadz, kalau tadi di awal saya sudah berbicara pada ibu-ibu, iya, semalam mimpi apa Bu? Mimpi ada yang kejar utang. Ada yang dipatah ular nggak? Berarti ya, mau ada yang lamar. Ya, baik Ustadz dan pemirsa, berbicara mengenai mimpi, kadang kita kalau misalnya ada pikiran sesuatu kebawa tidur jadi mimpi. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita lagi apa ya menghayal ataupun apa, dan ada juga yang bilang mimpi itu bunga tidur gitu. Ada sesuatu yang belum kesampaian, kita kebawa mimpi. Nah, ya, sebenarnya Ustadz, dalam ya, Islam itu mimpi itu seperti apa sih? Ya, itu bagian dari yang Cece alami, mungkin curhatnya Cece yang dari pikiran, tetapi ada mimpi lain. Jadi pemirsa juga supaya pahami bahwa mimpi itu ternyata ada tiga menurut kacamata Islam. Ya. Satu yang disebut dengan mimpi baik. Mimpi baik itu datangnya dari Allah. Mimpi baik yang dimaksud adalah baik menurut Allah. Jadi tidak bisa, wah saya semalam mimpi bisa kumpul bersama artis A, artis B, saya semalam bisa tidur bersama 5 artis misalnya, itu bukan baik. Itu baik menurut kita, tetapi tidak baik menurut Allah. Iya. Jadi baik yang dimaksud adalah baik menurut syariat. Saya semalam mimpi baik loh, apa ngerampok bank nggak ketahuan, terus saya jadi kaya raya. Nah, itu tidak baik. Karena itu baik yang dimaksud adalah baik kaitannya dengan Allah. Iya. Ya, di mata Islam. Yang kedua adalah mimpi yang dikatakan mimpi syaitonia. Mimpi syaitonia itu adalah mimpi murni dari bisikan setan. Ya tentu juga tidak semata-mata langsung mimpi. Iya. Itu juga karena apa, afat atau sesuatu yang berakibat dari satu sebab-sebab yang kita lakukan. Yaitu setan menggoda kita, mimpi itu disebut dengan mimpi-mimpi buruk. Maka nanti ada syariat khusus kalau kita mimpi buruk. Dan yang ketiga adalah mimpi yang karena pikiran kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, apa yang berkesan bagi kita, itu nanti akan jadi bunga tidur. Mimpi. Ya, terbawa mimpi. Ada lagi mimpi-mimpi yang lain, misalnya mimpi basah itu beda lagi. Itu ya, itu memang harus ada syariat khusus gitu. Nah, ya, kalau misalnya nih udah kejadian mimpi itu, mimpinya nelayan itu. Iya benar. Tersebut ya. Nelayan amati di laut ya. Iya. Ya, kalau misalnya Ustaz kita mimpi nih, tapi sesuai kenyataan. Ya. Berarti kan istilahnya kita berarti ini pertanda dari Allah, pertanda baik gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita kenyataan dan kita lakukan gitu, ya, berarti memang Allah memberikan tanda baik. Bisa saja seperti itu, tetapi itu bukan satu kepastian. Karena mimpi tidak bisa kita jadikan hujah. Bahkan orang mengatakan bahwa saya itu sudah istikharah, jadi minta. Istikharah ya, bukan istisqo. Jadi jangan minta dua pilihan, kok sholatnya istisqo, nah malah hujan deras nanti ya. Jadi istikharah dengan istisqa itu beda, Bu. Ya. Begitu juga harus kita bedakan antara internet dengan ethernet. Ya. Nanti ditanya, "Wah, wow, anak kita itu mama harus dipasangi internet. Sudah saya chat itu ethernet." Ya. Jadi prinsipnya bahwa bagaimana orang itu mimpi itu, ya jadi kita mohon kepada Allah memang satu. Jadi gimana tadi pertanyaannya yang perlu dijelaskan? Iya, pertanyaannya maksudnya ya Bu ya. Iya. Ya, saya kalau misalnya mimpi itu menjadi kenyataan, apakah itu pertanda baik? Artinya begini, mimpi itu bisa menjadi kenyataan, bisa tidak. Karena kita bukan nabi, kecuali mimpinya nabi. Nah, mimpinya nabi itu adalah mimpi yang memang bagian dari wahyu. Wahyu. Kalau kita istikharah, tidak tentu bahwa yang jawabannya lewat mimpi. Kemantapan hati bisa lewat mimpi, memang bisa. Itu satu di antara banyak. Jadi satu pintu di antara banyak pintu. Jadi kalau ibu minta jodoh, misalnya ya ibu-ibu karena minta jodoh, mintakan jodoh pada saya, ya Allah, bahwa anak saya itu dapat suami yang penting lain jenis, ya Allah. Itu penting, itu lain jenis itu penting gitu. Dan yang Islam, ya Allah. Terpaksa kaya enggak apa-apa, ya Allah, terpaksa. Kok yang muncul seseorang di mimpi itu tidak mesti seperti itu. Karena nanti bisa dikuatkan yang lain. Dengan data-data info browsing sekarang ternyata dia bandar narkoba. Nah, itu berarti dia tidak dimantapkan dalam hati. Allah tunjukkan tidak hanya dari mimpi. Jadi jangan selalu bahwa jawaban istikharah selalu dianggap dari mimpi. Kok enggak mimpi-mimpi? Enggak juga seperti itu. Termasuk, tapi mimpi juga bagian untuk memantapkan hati. Yang kedua, kita akan lanjutkan karena kita harus break ya Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali dengan arti mimpi setelah yang satu ini, insya Allah. Kembali lagi di Titian Kolbu pemirsa, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami membahas tentang arti sebuah mimpi. Dan kalau bicara mengenai mimpi, ada satu kejadian Ustaz. Beberapa waktu lalu kita mendengar pemirsa dan ibu-ibu di sini ya, bahwa ada seorang yang mengaku dirinya rasul dan mendapatkan wahyu dari mimpi itu kan. Nah, ini mimpi seperti ini kan istilahnya dalam arti kata, kalau misalnya memang ada pengikutnya yang mengiyakan, berarti memang iya dia dianggap sebagai gurunya gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa istilahnya membedakan bahwa memang mimpi itu menjadi sebuah kenyataan yang tadi ataupun mimpi yang memang istilahnya dikacaukan pikirannya gitu Ustaz. Bagaimana kita ada bisa satu membedakan? Mimpi yang Rasulullah sendiri menjamin, kalau jaminan Rasulullah pasti benar. Karena Rasulullah enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu politisi, pejabat, dosen, ustadz, dan host terutama. Jadi karena Rasulullah kalau apapun wama yantiku anil hawa. Jadi Rasulullah itu kalau bernatik, berbicara, berpikir, membuat prediksi, tidak pernah berdasarkan nafsu. Rasulullah mengatakan siapa saja yang mimpi bertemu denganku, bertemu dengan Rasulullah, maka itu dijamin mimpi itu tidak pernah tergoda oleh setan. Karena setan tidak bisa menggoda bagi orang-orang yang sedang mimpi bertemu Rasulullah. Tidak semua kita itu pernah mimpi bertemu Rasulullah. Hanya orang-orang yang taubat, orang-orang yang alim, orang-orang yang keimanannya tinggi nanti bisa bertemu dengan Rasulullah. Luar biasa kalau kita bisa mimpi bertemu Rasulullah. Karena mimpi enggak bisa didesain, bisa enggak bisa di program. Ya Allah, mimpikan saya ketemu siapa, artis ini, artis itu, enggak bisa. Jadi pertama, yang kedua, kalau orang ngaku nabi jelas itu bertentangan dengan syariat. Karena nabi itu adalah khatamul anbiya. Nabi itu adalah yang terakhir nabi, maka kalau ada nabi berikutnya itu nabi palsu. Itu jelas itu. Ada orang nabi kok wajahnya florak-florak kayak kebelit utang gitu aja loh. Itu juga pengikutnya banyak. Bahkan ada yang ngaku nabi kok perempuan. Itu sudah enggak masuk akal. Benar. Karena yang dapat wahyu itu layak masuk ilal mutaharun. Wahyu itu harus diterima dalam keadaan suci. Kalau nabinya perempuan nanti bu nabi ada wahyu, baru berhalangan. Nanti bertahun-tahun nggak dapat wahyunya, nggak turun-turun, tiap bulan pas berhalangan terus. Jadi, baik Ustaz, bisa dilanjutkan yang dua tadi sebelum kita tutup segmen awal tadi. Jadi yang kedua, bahwa kita tidak bisa mengaku jadi nabi jelas itu adalah bisikan setan. kapan sesuatu itu mimpi bisa menjadi benar? Memang mimpi itu 1/46 dalam hadis dikatakan 1/46 dari kebenaran bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi memang diantaranya contoh satu pernah terjadi kuburan Rasulullah itu mau dicuri. Ada dua kali kejadian dalam sejarah di tahun berapa abad yang lalu pernah kuburan Rasulullah itu mau diambil. Satu oleh kelompok yang non muslim supaya orang-orang tidak lagi ziarah ke Madinah, biar ziarahnya ke negeri lain. Tapi raja dari Irak mimpi bahwa ada sesuatu Rasulullah ini diganggu. Dan betul karena mimpinya ini maka beliau umroh. Dan begitu umroh ketahuan ternyata sudah ada terowongan lubang yang menuju sana dari hotel menuju makam tahun sekian, saya enggak hafal sejarahnya itu. Itu di antaranya mimpi yang dibenarkan, artinya bagian dari petunjuk lewat mimpi mengingatkan gitu, mengingatkan ya? Bisa juga seperti itu. Maka kalau kita mimpi baik maka itu adalah spirit stimulus untuk kita menjadi melakukan. Misalnya Cece mimpi mau ngasih parcel di tahun baru Hijriah kemarin misalnya, itu yang baik. Ini saya nggak minta, saya ingatkan kewajiban. Misalnya mosok jadi host berlama-lama narasumbernya nggak pernah dikasih itu semuanya. Mohon jangan tersinggung, memang kadang-kadang kenyataan itu pahit dirasakan. Jadi prinsipnya begini, itu kalau mimpi. Dulu mimpi-mimpi dibenarkan di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menafsirkan mimpi, semuanya mimpinya adalah bagian dari kenyataan yang akan dialami di negeri Mesir. Bahwa akan ada kekeringan, bahwa ada reshuffle kepemimpinan seterusnya. Itu bagian mimpi yang dibenarkan. Iya, baik. Kita kasih kesempatan dulu ya Ustaz, ada yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh iya. Iya, mari Ibu. Iya, mimpi apa Mbak semalam ketemu Pak Ustadz Wijayanto? Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Orin. Iya. Nama saya Wijayanto. Iya. Begini Pak, mohon penjelasan tentang seseorang yang bermimpi giginya tanggal dan kemudian terbukti saudara dekatnya meninggal dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Di alam ini terjadi ada yang disebut dengan sunnatullah, ada namanya kudratullah. Sunnatullah itu berjalan sesuai dengan sebab dan akibat. Nah, itu bisa diramalkan oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua pertanda-pertanda itu bagian dari pertanda alam yang sesungguhnya. Misalnya di Jawa juga ada pertanda-pertanda kalau orang itu kegigit ular berarti mau dilamar orang. Nenek saya itu pernah juga mimpi, enggak, sampai sekarang nggak ada yang lamar saya itu, nggak bisa seperti itu. Demikian juga saya juga pernah mimpi gigi saya tanggal, sampai sekarang nggak ada yang meninggal-meninggal juga itu. Jadi itu tidak jadi kepastian, jadi itu tidak bisa kecuali itu wahyu kenabian. Betul. Itu jadi mimpi tanggalnya gigi tidak berarti bahwa akan meninggal. Nyatanya banyak orang yang meninggal juga tidak ada yang mimpi di kampung. Itu satu pun nggak ada yang mimpi kok. Ya harusnya mimpi dulu, harusnya apa dikembalikan dulu biar mimpi dulu terus nanti baru dicabut nyawanya, kan nggak bisa seperti itu. Jadi itu proses. Oke. Mungkin jadi sikat kita gigi kali ya. Iya. Jadi jangan menceritakan keadaan diri sendiri. Oke. Prinsipnya adalah bahwa kita tidak bisa memaknai mimpi seperti itu. Bahwa ada mimpi yang kebetulan, iya, jangankan kok itu. Ada orang yang nerawang ini dan seterusnya, nggak bisa, tidak bisa. Orang tidak bisa nerawang karena Nabi saja tidak tahu. Rasulullah SAW itu orang yang paling berhak. Maka dalam surat Al-An'am ayat 50 dan ayat 22 ditegaskan langsung dua surat di dalam satu ayat, dua ayat dalam satu surat, bahwa Rasulullah saja tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Sebab kalau yang terjadi besok pagi tahu, maka orang enggak, Rasulullah enggak, orang enggak bisa mati. Bahwa Cece Kirani besok pagi mati di Jakarta. Mulai besok pindah di Jogja. Nah, nanti malaikatnya mana Cece ini mau dicabut, enggak bisa-bisa. Ya, ternyata pindah. Demikian juga gitu. Ibu kalau mimpi giginya tanggal harusnya langsung cari, harus pergi ini biar kenapa? Bersambung. Karena mau ada yang dicabut nyawanya, kan enggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa memastikan karena kita bukan nabi. Betul. Bukan kepakaian. Termasuk mimpi yang dibisniskan. Mimpi yang dibisniskan. Nanti kita akan lanjutkan ya, karena ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ibu dengan ibu siapa? Iya, silakan, Bu. Maaf ya, Ibu, maaf tangan saya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya Pak Ustaz. Apakah benar? Boleh pakai nama biasanya. Kalau putri pakai nama, kalau putra enggak usah. Saya Ibu Ina. Saya ingin bertanya, apakah benar kalau kita bermimpi bertemu dengan keluarga kita yang sudah meninggal, apakah itu bisa diartikan kangen? Dan apakah sebaiknya kita bacakan surat Al-Fatihah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu ya. Iya. Mimpi ada memang mimpi meninggal yang bermakna ingdar, yaitu peringatan. Bisa. Warning, itu bagus. Gitu ya? Ini contoh Bu Ina ini mimpi yang baik, artinya pertalian. Karena memang ada alam yang nanti kita di apa episode-episode berikutnya bisa kita bahas. Ada alam namanya alam nasut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Dan ada juga alam yang namanya alam lahut. Alam lahut itu gini, alam lahut ini atau alam jabarut juga itu adalah alam di luar yang kita alami sekarang. Misalnya orang itu jadi ada kontak batin walaupun fisiknya gak kontak. Misalnya Cece siaran kok kepleset-pleset terus, ternyata anaknya di rumah sakit. Nah itu bisa terkontak seperti itu. Kita makan kok jadi gak nyaman, ternyata anak kita sakit di sana. Kontak batin gitu. Kontak batin, itu karena itu. Bahkan orang bisa kontak batin kalau itu secara hipnotis. Ataupun saya ngundang seseorang karena rindu saya, saya undang, ternyata tidak terlalu lama dia datang ke Jogja. Bisa saja seperti itu. Itu kontak batin. Demikian juga, maka kalau kita ke kubur itu kita ke makam, kita suruh ngasih salam. Assalamualaikum ala diyar dan seterusnya. Tapi itu adalah kontak batin. Nanti kalau dijawab benar malah kita lari. Assalamualaikum ala diyar ahli kubur. Waalaikumsalam. Nah itu adalah kontak. Dan itu adalah alam di situ. Dan itu bagus kalau memang mimpi seperti itu. Doakan memang sunahnya kita doakan. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah ringankan siksanya. Nah, apalagi orang tua. Saya di waktu itu pernah dengar juga ada teman saya cerita sama saya gitu. Dia mimpi ayahnya itu minta selimut. Akhirnya dia bawa ke rumah selimut, tolong didoakan gitu. Saya bilang, bukan itu maksudnya, mungkin selimut didoain gitu Ustaz. Jadi dia bawa selimut sungguhan untuk dikirim ke alam kubur. Kasihan gak sampai sana gitu. Mesti Cece bilang, oh di alam kubur gak butuh selimut, butuhnya dolar. Dolar diterima gitu. Gak tentu ada. Memang yang dipentingkan adalah doa. Sekarang kenapa kaitan dengan doa itu? Memang alam kubur itu anak yang soleh itu adalah doanya yang bermanfaat. Orang kalau mau tenggelam itu yang penting bukan emas 20 kilo. Dikasih emas 20 kilo gak ada gunanya. Mending dikasih ban bekas. Ibu pilih ban bekas apa emas 20 kilo? Ban bekas. Makanya saya gak akan kasih. Ibu nanti tak kasih ban bekas. Tapi kondisinya kalau dia kondisi sedang mau tenggelam. Jadi emas gak, demikian juga orang sudah meninggal, yang paling penting adalah Ina doakan dia diwujudkan dalam kontak mimpi. Silahkan saja. Baik Ustaz, saya tertarik dengan bisnis mimpi. Nanti kita akan bahas Nah pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali dengan bisnis mimpi itu seperti apa ya. Penasaran kan? Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Alhamdulillah, udah kita memasuki segmen ketiga ya. Dan tidak terasa begitu cepat. Tidak. Jadi waktu itu sangat tergantung dari kondisi kita. Betul. Kalau kita dalam keadaan sibuk, semua dimanfaatkan, maka waktu itu begitu cepat. Tapi kalau kita nganggur, kadang-kadang waktu itu kalau menunggu terlalu lama. Iya, benar. Ngomong-ngomong nganggur, ada bisnis nih katanya, bisnis mimpi. Siapa tahu bisa jadi objek. Sering kita dapat SMS yang sebetulnya saya tidak tahu. Jangan-jangan ini yang bikin seperti ini adalah para provider. Karena mimpinya penjaga kubur siapa, penjaga kubur Nabi dari Mekah, dari Medina, segala macam. Yang nanti kalau sebarkan 10 orang, maka akan datang, pernah itu ya itu. Kalau enggak begitu nanti akan ada sesuatu yang keajaiban segala macam. Itu laisa minal Islam, itu syirik. Syirik itu bagi teruskan provider. Teruskan yang lain. Teruskan itu yang senang providernya. Jadi tidak bisa seperti itu. Bahwa tidak ada kaidah bahwa memang ada satu syariat, kalau itu mimpi baik maka suruh menyebarkan. Kalau mimpi baik, karena kebaikan boleh diceritakan. Tapi kalau mimpi jelek tidak boleh. Kalau mimpi jelek itu dari setan, kita cukup bertawakal. Ada juga Ustaz, kalau misalnya ada dalam arti kata dia dibilang orang pintar gitu, nah dia memiliki petunjuk atau ya, apapun profesor, kehidupan di, kehidupan ke depan dengan mimpi, dan bahkan nggak sedikit orang banyak mempercayainya, apalagi kalau misalnya akhir tahun tuh ya, wah orang-orang pada berduyun-duyun melihat peruntungan tahun depan seperti apa, nasib kita, jodoh kita, keuntungan karir ya Bu ya, rezeki gitu, didapatkan dari mimpi. Terus sekarang kita percaya. Kalau begitu, yang paling berat adalah Rasulullah. Nyatanya Rasulullah pernah perang dan pernah kalah. Kalau begitu Rasulullah tahu kan, berarti gak usah jadi perang. Dan Rasulullah lebih berhak untuk seperti itu. Rasulullah bisa menunda kematian kalau memang seperti itu. Maka nanti ditegaskan dalam surat Luqman ayat terakhir, bahwa satu, diantaranya rezeki orang itu Allah yang menguasai. Dua, tentang kematian Allah yang menguasai. Orang tidak tahu matinya di mana. Sebab kalau orang tahu matinya di mana, maka orang gak bisa mati tadi, bisa pindah mulai besok. Orang juga tidak tahu bagaimana yang dalam rahim. Nah itu semuanya adalah penguasaan. Bahkan hujan, kenapa kok Arab jarang hujan? Mau dipindahkan sekarang 3 tahun ini Arab hujan terus dan hutan, terus ini jadi padang sahara, terus ada Ka'bahnya di sini. Kan gak bisa seperti itu. Dalam pengertian bahwa ada sesuatu yang di luar penguasaan manusia. Lah mimpi bisa jadi pertanda. Sekali lagi, bukan mimpi itu jelek. Mimpi ada yang baik harus dari Allah. Karena setiap kebaikan itu dari Allah. Tapi kebanyakan mimpi juga digoda setan, meskipun bumbu-bumbunya adalah bumbu-bumbu pakai ayat, pakai itu, pakai ini, sebarkan ke sana, tetapi sirik yang dibumbu itu. Karena setan juga pintar. Setan itu kalau goda manusia ya jilbaban. Iya. Jadi iya, kalau mau nyopet di pengajian, copet di pengajian kan pakai jilbab juga kan? Itu ya, setan jilbaban juga ada. Iya, deh, baik. Ustaz, sepertinya ada yang mau bertanya lagi ya. Ibu-ibu sebelah mana sekarang? Iya. Silakan. Maaf ya Bu. Nama saya Ibu Elin. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, apakah benar kalau kita saat bermimpi buruk tidak boleh menceritakan kepada orang lain kenapa dan apa yang harus kita lakukan supaya tidak terpikir terus? Gitu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu ya. Jadi parno jadinya ya, Ustaz ya. Jadi satu hal yang harus dijelaskan, buruk dan baik itu kaitannya dengan Allah lah ya, bukan kali ini. Saya itu bisa mengatakan ketemu cece itu mimpinya bisa baik bisa buruk. Nanti tagih utang itu kan malah jadi merasa saya buruk karena ternyata mau nagih utang. Tapi prinsipnya adalah bahwa kalau dia mimpi buruk, Abu Sa'id Al-Khudri itu seorang sahabat Rasulullah meriwayatkan dan pernah mendengar dari Rasulullah, itu hadis riwayatnya Bukhari jelas, muttafaqun alaih, Muslim juga meriwayatkan, kalau kamu mimpi baik, sesungguhnya mimpi baik itu dari Allah. Maka kamu bertasbih, yaitu subhanallah, atau bertahlil, la ilaha illallah. Maka ceritakan pada orang lain. Tiga hal itu disebutkan dalam hadis. Kalau kamu mimpi jelek, maka mimpi jelek itu datangnya dari setan, godaan setan. Maka kamu satu, bertawud. Tawud itu minta pertolongan pada Allah dari godaan setan. Setannya jangan sini dong. Ya, maksud setan gini. Oke, setan enggak enak. Setan itu pasnya di sini. Mohon maaf ya. Jadi kita berlindung diri dari setan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Terus ada isyarat. Ya, isyaratnya adalah kita isyarat meludah. Jadi kalau dari miring kanan berarti kita terus miring kiri. Tapi jangan ludah beneran. Nanti AA langsung ngapain gitu. Mimpi buruk ya AA gitu ya, jangan. Jadi ngapain nih teh? Ternyata mimpi buruk tuh. Ada 3 hari enggak gosok gigi itu kan luar biasa. Malah yang buruk sekali malah itu semuanya. Jadi kita boleh dengan meludahkan dan jangan diceritakan orang lain. Karena itu berpengaruh. Dan enggak usah di percayai karena itu mimpi buruk. Maka yang penting kita berjaga-jaga. Oh kok mimpi begini, kalau begitu jangan seperti itu. Mimpi sebenarnya mimpi kok tabrakan. Kalau begitu nanti kalau mau jalan ya hati-hati. Walaupun nggak usah pakai mimpi itu pun jalannya juga harus hati-hati. Itu memaknai baik. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam itu Ustaz, memang ada nggak sih ilmu tentang arti mimpi gitu, tentang bagaimana kita bisa menyikapi mimpi itu biar bisa ya, kalau itu tidak? Mimpinya orang soleh itu bagian dari peringatan. Artinya bahwa orang soleh itu memang kadang-kadang diberikan satu indar-indar peringatan-peringatan juga memang dari mimpinya. Maka yang paling penting adalah positive thinking. Mm-hmm. Loh, saya kok tiba-tiba begini, oh mungkin sedekah saya kurang. Nah, itu bagus. Iya. Oh, mungkin saya jarang silaturahmi. Yeah. Oh, saya berkali-kali mimpi kok ketemu si A. Mm. Oh, ternyata utang saya belum. Berarti jadi introspeksi juga ya. Iya. Iya. Yang punya utang tertawain. Apalagi yang diem. Utangnya lebih banyak lagi itu masih. Ya. Iya, ya. Deh, baik. Kita kasih kesempatan sama ibu-ibu yang sudah menatap. Sini ya. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, nama saya Ani Gayu. Ya. Saya mau bertanya nih Pak Ustaz berhubungan Ani Gayu. What can Ani I call Gayu. You? Biasa dipanggil apa? What can I call you? Gayu. Ani Gayu. Gayu. Gayu yang untuk mandi itu ya. Ya, Gayu. Berhubungan dengan mimpi Pak Ustaz. Ya. Mengapa saat kita bermimpi buruk kita harus meludah ke kiri? Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sepertinya tadi pertanyaannya sudah dijawab ya Ustaz. Ya, cuman mengapanya itu adalah satu rahasia Allah. Karena prinsip kalau dalam tuntunan agama itu ada sesuatu yang kita terima saja. Yang bisa kita terima, yang kita bisa gali adalah hikmah apa di balik itu. Misalnya kenapa babi kok dilarang, itu tidak bisa kita katakan oh karena cacing pita. Oh, ternyata cacing pita tidak hanya di babi, sapi ada juga yang mengandung cacing pita. Berarti apa sapi terus juga termasuk haram? Tidak. Tapi hikmahnya bisa kita cari. Misalnya kenapa ludah ke kiri? Pertama, sunnah Rasulullah itu kalau namanya tidur itu miringnya ke kanan. Iya, miringnya ke kanan. Nah, itu juga ada hikmah kesehatannya. Hikmah kesehatan jantung itu di kiri. Maka paling enak orang lari itu ke kiri apa ke kanan? Kalau lari kita jalan-jalan pagi, itu paling enak ke kiri, kiri. Apa ke kanan? Kiri. Ah, nggak pernah lari pagi ini. Ya. Ke kiri karena jantung kita di kiri. Iya. Jantung kita di kiri, maka orang lebih enak kalau muter ke kiri. Iya. Itu. Maka kalau tidur dikasih keseimbangan ke kanan. Berarti tinggal biar lurus searah lurus gitu. Iya, kalau lurus dan nanti menghadap kiblat. Karena Ka'bah itu kiblatnya orang hidup dan mati. Tapi bagi suami istri jangan ke kanan terus punggung-punggungan nanti kepal. Ya, semakan. Sebelum tidur itu disunahkan berada pada pak. Suami istri. Iya. Perkara sudah tidur terus nanti dia putar kayak gangsingan terserah. Tapi awalnya berhadapan itu disunahkan. Oke. Okay. Karena ke kanan terus dia mimpi jelek, maka dia mutar ke kiri. Ke kiri itu di dalam simbolisasi Islam memang kiri itu adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya kalau kita dari belakang biasanya kita menyucinya kayak tangan kiri. Jarang kok pakai tangan kanan, jarang gitu semuanya itu. Ya. Kalau mempersilahkan kebaikan pada sini. Ya. Bukan kok kiri kan? Iya, enggak sopan. Gimana? Ya. Ayo deh, saya sini jaga. Boleh kan? Oh, bagus. Iya, itu. Ya. Nah, itu bagian dari sopan. Dan apa-apa kebaikan kata Rasulullah, apapun kebaikan usahakan dengan ala yamin, yaitu dengan tangan kanan. Misalnya makan, tangan kiri apa kanan, Bu? Kanan. Nah, misalnya kita masuk rumah, kaki kanan apa kaki kiri? Kanan. Keluar rumah? Kiri. Masuk WC? Kiri. Keluar WC? Kanan. Itu ya semuanya itu bagian dari memang kanan itu menjulang terbaik. Itu bagian dari adab. Adab itu penting. Iya. Baik. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita supaya terhindar dari mimpi buruk, salah satunya adalah dengan kita sebelum tidur ada berwudu ya. Iya, bersihkan gitu. Nah, nanti kita akan bahas Ustaz, kita break dulu ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kobo akan kembali dengan kesimpulannya akan diberikan dengan dari Ustaz Wijayanto. Tetap bersama kami. Insya Allah. Ya tentunya kita berharap ya kalau misalnya kita tidur itu kita tidak mengalami apa yang namanya mimpi buruk ya. Karena selain mengganggu tidur kita, mengganggu pikiran kita juga bahkan sampai pagi. Kalau misalnya kita kerja selalu terbayang mimpi itu bisa insya Allah istilahnya mengganggu kreativitas kita untuk bekerja. Cara menanggulanginya supaya kita tidak mimpi buruk itu salah satunya dengan sholat ya, ada usaha lahir, ada usaha batin. Usaha lahiriah adalah ibu-ibu biasakan di dalam bi'ah dan suasana yang baik. Yang dilihat adalah yang baik. Kalau ngelihatnya yang jelek-jelek, nanti kebawa-kebawa mimpi. Jelek itu. Yang didengar adalah yang mendengarkan yang baik-baik. Yang dunia-dunia pokoknya pengajian, jangan yang konsep infotainment dan yang lain-lain. Ada loh yang mengatakan oh gosip infotainment itu lebih hina dari antaranya ya, itu semuanya ada itu. Namanya juga info dan seterusnya ya itu. Yang ketiga juga apa yang dipikirkan dan juga apa yang didengar, dilihat, didengar. Karena apa maksudnya? Jadi hati ini nanti terbawa tidur. Hati ini ibarat waduk, ibarat satu oase. Dan sungai-sungainya adalah dari mana? Dari yang dilihat, dari maka di dalam bahasa Al-Quran namanya hati ini dipengaruhi apa yang dilihat, apa yang diomongkan, apa yang dipikirkan. Maka pendengaran, penglihatan, sampai dikatakan sumum, bukmun, umyung fahum, layar siun. Karena mata kita gak pernah melek untuk kebaikan. Maka sekarang usaha lahir, semua yang dilihat yang baik-baik, semua yang didengar baik-baik, yang dibicarakan baik-baik, insya Allah mimpinya pun gak baik. Itu usaha lahir. Kemudian wudu. Sebelum tidur disunahkan wudu. Sebagaimana wudu mau sholat. Nah, kemudian setelah wudu disunahkan untuk suwuk. Di dalam bahasa Jawa dikatakan suwuk. Suwuk itu dengan merajai tubuh kita dengan membaca tiga kul. Satu, kul huwallahu ahad. Dua, kul a'udzu birabbil falaq. Terus kul a'u nah, itu standar tiga kul itu mudah-mudahan hafal. Ditiupkan ke tangan. Terus diusapkan ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut. Ujung rambut sampai itu semaksimalnya. Jadi enggak usah telanjang, jadi enggak itu semuanya itu. Dan diusap sendiri, jangan suruh ngusapin orang lain. Ya, gitu. Nah, diulang lagi 3 kali. Oh. Insya Allah itu terhindar dari setan. Kemudian zikir Fatimah. Kenapa disebut zikir Fatimah? Karena zikir ini pernah diajarkan Rasulullah kepada Fatimah. Ya Fatimah, ada sesuatu yang baik untuk mengantarkan tidur. Yaitu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali. Terus alhamdulillah 33 kali. Terus Allahu Akbar 34. 34 kali. Bono jadi 100. Satu, ya, jadi 100. Itu terkenal ulama menyebut zikir Fatimah. Karena zikir itu disunahkan dan diajarkan Rasulullah kepada Fatimah, ya Fatimah lakukan itu. Tapi yang dimaksud Rasulullah tidak hanya kepada Fatimah. Tentu umat kita semuanya Fatimah-Fatimah kita mengikuti sunah-sunah Rasulullah. Jadi itu zikir itu. Dan ada beberapa hal, ayat-ayat 5 ayat maksurat di dalam Al-Baqarah, juga Al-Mulk, Ar-Rahman, segala macam. Insya Allah kalau mau tidur yang dibaca ayat, yang muncul di mimpi juga baik. Ya, baik, Ustaz, misalnya ada di satu daerah ya, atau itu ada, kita bisa bilang dia itu mimpi gitu misalnya, terus dia harus melakukan sesuatu secara berjamaah dan itu dilakukan gitu. Sebetulnya kita tidak bisa mempercayai mimpi sebagai hujah, sebagai dalil syariat. Jadi orang tidak bisa melakukan syariat ritual tertentu berkaitan dengan dasar mimpi, walaupun mimpinya sesepuh ketemu leluhur, ketemu jisman. Sebetulnya yang boleh kita lakukan adalah karena ritual itu prinsipnya beda. Kalau amalan dunia itu yang penting dia tidak layu khalifus sunnah, jadi tidak melanggar sunnah. Misalnya kalau ada sesuatu dalam dalam dunia, misalnya makanan, itu yang dicari larangannya, jangan dicari tuntunannya. Tetapi kalau itu ritual, itu harus yuwafiku sunnah, ya harus sesuai dengan sunnah. Jadi ditanya, ada enggak tuntunan Rasulullah? Bahwa dari mimpi terus nyembelih ayam yang hitam semuanya, yang kambing yang begini, harus nyembelih kepala kerbau, terus dikasihkan nih pelet, nih borong, terus semuanya sudah mati di Magelang dulu orangnya itu. Kasihkan mak lampir, nuntut bolong, ambulan, terus Kasablanka, terowongan, ya, tidak. Nah itu mimpi-mimpi itu yang tidak bisa kita lakukan. Dan itu yang dikatakan syirik, itulah Islam dan Islam. Jadi ibu-ibu, ini tidak bisa kita lakukan dengan cara bahwa dari mimpi walaupun ketemu leluhur, ketemu siapapun, tidak bisa. Itu tidak bisa kita lakukan karena ritual itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, setiap sesuatu yang ritual itu terikat oleh contoh yang mendahului. Misalnya atahiyat, begini ya gini. Oh saya partainya gini kok, jadi saya atahiyat gini. Saya partainya gini, enggak bisa. Ya atahiyat gini kan, itu bagian dari sesuatu yang rukuk ya ke depan. Bukan datang nyamping sekaligus senang, enggak bisa. Karena itu bagian dari satu ritual. Maka ritual yang berkaitan dengan mimpi tidak bisa kita lakukan. Walaupun semua, taruhlah 100 orang mimpi bareng, enggak bisa. Seperti itu. Kalau itu sebagai warning bisa. Misalnya ini kok kelihatannya ada apa sesuatu, pertanda-pertanda alam banyak. Itu. Atau kalau tidak mimpi tetapi ditunjukkan, misalnya banyak hewan-hewan binatang buas kok turun ke gunung. Hmm. Oh, mungkin gunung ini mau meletus karena hawa panas itu sudah menyebabkan tidak enaknya bagi binatang. Dan itu Mbah Marijan yang siap. Iya, Mbah Marijan itu diantaranya taunya dari pertanda alam ini. Iya, iya, iya. Makanya dia ruso itu. Iya. Nah, Ustaz, ibu-ibu pernah dengar gini ya, kalau misalnya kita sial ataupun kita tidak merasa enak enak gitu ya, selalu bilang mimpi apa ya gue semalam. Ya, kayaknya kok menyalahkan mimpi ya, gitu Ustaz. Kita tidak bisa seperti itu. Itu latah yang harus dihilangkan. Latahnya orang Islam itu harus dikaitkan dengan syariat. Maka kalau kaget harusnya masya Allah innalillah. Bukan kodok. Loh, ada loh Bu, orang yang sampai sekarang itu kalau latah masih nyebut kodok. Ada orang seperti itu. Padahal sudah lama jadi host. Baik, Ustaz, terima kasih banyak ya atas waktu ilmunya. Mimpi apa? Saya semalam ketemu Ustaz Wijayanto. Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya. Salam untuk keluarga ya. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Ibu-ibu, hati-hati di jalan karena dari Bandung kan. Salam untuk keluarga, insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan Anda selama 1 jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3:30 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Cici Kirani beserta kru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.